بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد Saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada pemilik tunggal segala pujian dan sanjungan. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Yang sangat patut dan pantas lisan ini terbasahi dalam memujinya, karena tidak ada sekecil apapun yang kita peroleh di dalam hidup ini dari nikmat-nikmat melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia yang membaginya di atas keadilannya, Dia yang menaruh nikmat itu di atas kebijaksanaannya, dan Dia pula yang punya hak untuk mencabut sebuah nikmat dari siapapun yang Dia kehendaki. Kita sebagai hamba tidak memiliki apa-apa sesungguhnya di dalam hidup ini. Kita berada dalam aturan yang tidak pernah akan tersalah dan tidak pernah akan tertukar dalam perjalanan hidup. Mau tidak mau kita harus menjalaninya, suka atau tidak suka. Kita harus berada dalam aturan tersebut. Itulah suratan takdir. Itulah ketentuan hidup yang tidak pernah akan berganti dan tertukar. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, disinilah dia bisa mendulang kebahagiaan. Bagaimanapun ketentuan dan keputusan hidup itu, dia merubahnya menjadi sebuah lapangan amal soleh. Kalau itu menjadi sesuatu yang menyenangkan dan membahagiakan dia, dia tidak kemudian menjadi orang yang angkuh dan sombong, tapi dia adalah orang yang pandai berterima kasih kepada sang pemberinya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dia jadikan lapangan kebahagiaan itu menjadi lapangan amal solehnya. Itulah keberuntungan orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian juga di saat dia mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, dia sebagai orang yang beriman tidak akan kemudian putus asa dari ujian yang beragam-ragam menghampiri dia dan menyapa dia. Dia jadikan itu semua menjadi amal solehnya dan lapangan dia bisa mendulang nilai-nilai dari Allah Azza wa Jalla. Dia tabah untuk menghadapinya, dia sabar untuk menghadapinya, dia lapang dada untuk kemudian menerima, karena itu adalah perjalanan hidupnya yang dia tidak pernah akan bisa melepaskan diri darinya. Tidak bisa menolak, tidak pula dia bisa mengatakan jangan, juga dia tidak punya kemampuan untuk mengalihkan ketentuan takdirnya itu kepada orang lain. Dia harus menjalaninya. Maka orang-orang yang berimanlah yang paling beruntung dalam warna-warni hidup itu, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ajaban li amril mu'mini, sangat mengherankan urusan orang-orang yang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khairun, semua urusan orang yang beriman itu dalam kebagusan dan kebaikan. Walaysa dhalika illa lil mu'min, hal itu tidak akan diperoleh dan tidak akan didapatkan kecuali oleh orang-orang yang beriman. Mana dia pintu kebaikan yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan, setiap hamba itu tidak akan pernah luput dan lepas dari dua kondisi. Inilah yang disebutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Satu, minnatun, dia mendapatkan nikmat, beragam-ragam nikmat, sehingga dia menjadi orang yang berbahagia di hidupnya. Ini satu kondisi yang dia akan bisa dapatkan di kehidupan ini. Dia senang, dia gembira. Bagi orang-orang yang beriman, disinilah letak keberuntungannya. Dia tidak jadikan bahwa ini adalah sebuah nikmat yang bisa dia nikmati semata, tetapi dia robah dulangan atau curahan nikmat itu menjadi lapangan amal solehnya. Satu yang dia wujudkan ketika mendapatkannya, yaitu asyukru, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang tidak akan dikatakan bersyukur kepada Allah azza wa jalla kecuali apabila dibangun di atas tiga pilar. Seseorang tidak akan dikatakan berterima kasih kepada Allah azza wa jalla kecuali bila kesyukuran itu dibangun di atas tiga pilar, tiga landasan, tiga dasar. Yang pertama adalah al-iktirafu biha, batinan, di dalam batinnya dia meyakini kalau ini merupakan anugerah dari Allah Azza wa Jalla, tidak ada dari dirinya sendiri, sehingga dia tidak punya akuisme. Semua bentuk nikmat yang dia dapatkan, dia harus menumbuhkan keyakinan bahwa ini adalah dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga pada diri orang yang bersyukur itu tidak ada akuisme. Apalagi kalau sampai melahirkan ujub, bangga diri, atau melahirkan keangkuhan dan kesombongan. Ini bukan orang yang bersyukur, barakallahu fikum. Seseorang bisa melaksanakan ketaatan, tekun berada di rumahnya Allah Azza wa Jalla, bisa menghafal Al-Quran, bisa melaksanakan pintu-pintu kebajikan, maka itu merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla atas dirinya. Bantuan Allah, pertolongan Allah Azza wa Jalla, dia harus akui pada dirinya kalau ini merupakan nikmat dari Allah, bukan karena dirinya sendiri. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan, bahwa barang siapa yang arafa haqiqata nafsiha, mengenali tentang dirinya sendiri, maka dirinya ini adalah manba'us syarr, mata yang darinya bermunculan kejahatan dan kejelekan. Kebaikan yang dia peroleh di perjalanan hidup bukan dari dirinya, namun itu adalah semata-mata dari Allah Azza wa Jalla. Bukankah Allah Azza wa Jalla yang menjelaskan di dalam firman-Nya, walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Bukankah Allah Azza wa Jalla yang telah, kata Allah Azza wa Jalla, menanamkan kecintaan pada dirimu terhadap keimanan, lalu menghiasi keimanan itu di dalam hati-hati kalian, Allah yang berbuat. Kita dulu cenderung untuk melakukan dosa dan kemaksiatan, kita kepingin bebas hidupnya, tidak terikat oleh apapun juga. Itulah diri kita. Berjalan waktu, ada kecintaan kepada iman, ada kemauan dan keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kita wujudkan, kita buktikan. Ternyata semuanya itu adalah bantuan dan pertolongan dari Allah. Lalu atas dasar apa kita mau ujub? Atas dasar apa kita kemudian angkuh dan sombong atau akuisme? Semuanya itu adalah bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Kita harus meyakininya batinan kalau ini adalah datangnya dari Allah. Yang kedua, termasuk rukun syukur yang tidak boleh lepas darinya adalah at-tahadduthu, yaitu menceritakannya, mengungkapkannya lewat lisan kita, kalau ini merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, adalah menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah. Kapan saja nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita pergunakan untuk kemudian ke dalam dosa dan kemaksiatan, nikmat itu berubah menjadi nikmah. Bukan nikmat, tetapi itu adalah hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Ini yang menakutkan. Berarti di saat demikian gambaran kesyukuran, maka yang terdepan mampu melaksanakannya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kata Rasul alaihi salatu wassalam, kondisi yang kedua yang mesti seseorang akan melaluinya dan yang paling beruntung padanya adalah orang-orang yang beriman, yaitu ketentuan-ketentuan hidup yang dia tidak pernah inginkan dan harapkan. Ujian demi ujian silih berganti datang, cobaan demi cobaan terus datang, maka dia tidak akan pernah putus asa dengan ujian dan cobaan itu. Tetapi di belakang ujian dan cobaan itu, dia jadikan untuk kemudian pemudah turunnya bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus dia lakukan? Tidak ada kecuali dia harus menyabarkan diri, barakallahu fikum. Dan kesabaran itu tidak akan bisa terwujud kecuali di dalam ujian dan cobaan ini, kecuali apabila dia mewujudkan tiga perkara. Yang pertama adalah menahan lisan untuk tasakhut ada ketidaksukaan dan kebencian terhadap ketentuan yang sedang menerima dia, yang sedang mengenai dia. Dia tahan dirinya. Dia jaga dirinya. Agar jangan sampai pada dirinya muncul ketidaksukaan dan ketidakridhaan terhadap ketentuan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya. Rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, dia menahan al-lisan, yaitu lisan, untuk berkeluh kesah kesana kemari, mencari belas kasihan orang, mengeluhkan apa yang sedang diujikan oleh Allah Azza wa Jalla pada dirinya, dikeluhkan kepada manusia yang tidak berbuat, bisa berbuat apa-apa. Tidak akan masuk akal orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla di saat Allah menurunkan padanya ujian dan cobaan hidup, lalu dia keluhkan perbuatan Allah kepada manusia. Tidak pantas dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Lalu kemana dia berkeluh kesah? Mengeluhkan semua apa yang sedang dia hadapi. Dia mengembalikan dan mengeluhkannya kepada Allah Azza wa Jalla. Kalaupun ternyata ada imbas celaan dan cercaan manusia, dia akan mengeluhkan kepada pemilik manusia itu sendiri, yaitu Allah Azza wa Jalla. Inilah dia orang yang beriman kepada Allah. Di saat dicoba dan diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla ujian yang mungkin sangat berat dia pikul di dalam hidupnya, maka dia tidak pernah berkeluh kesah kepada manusia. Karena manusia itu tidak mampu memiliki atau tidak memiliki apa-apa. Kedua, termasuk dalam bab maaf-maaf kurang ajar manusia. Kalau perbuatan Allah itu dikeluhkan kepada manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa, berarti dia harus mengeluhkan semuanya itu, meminta jalan keluar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dia adab yang sangat tinggi dan mulia dalam hidup seorang muslim dan muslimah. Yang ketiga, menahan al-jawar, anggota badan kita, agar jangan sampai bermaksiat di saat ujian dan cobaan itu diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini adalah musibah di atas musibah. Kalau sampai organ tubuh kita, kita kemudian pergunakan atau pakai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misalkan, seseorang yang ditinggal meninggal oleh istrinya atau mungkin anaknya, dia pergunakan tangannya itu untuk memukul pipinya, gambaran merata, atau menyobek-nyobek bajunya. Ini adalah perbuatan jawari anggota badan yang dengan ujian itu menjatuhkan dia di dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, tidak ada yang akan mampu memikul ujian itu dengan kesabaran, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dua warna-warni hidup ini pasti akan dilalui oleh setiap hamba. Sekali lagi, yang paling beruntung padanya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, termasuk yang harus kita benahi dan luruskan dalam keimanan kita ini adalah keimanan kita kepada apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kebaikan sekecil apapun tidak boleh ada pada diri kita ini peremehan. Menganggap enteng dan kecil. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliqin." Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, jangan sekali-kali engkau meremehkan, engkau mengentengkan, engkau menganggap ringan kebaikan sekecil apapun di dalam agama. Walaupun engkau harus bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Itu adalah kebaikan. Dan tidak boleh dientengkan dan diremehkan. Sikap seperti ini sebagai perwujudan keimanan seseorang yang akan berbuntut kepada persoalan besar di dalam hidup. Karena kalau seseorang tidak berbenah diri di saat menemukan sebuah syariat yang mungkin bagi dia asing, yang mungkin dia belum mengerjakannya, kalau dia tidak kemudian menghormatinya, tidak menutup kemungkinan akan keluar mencela dan mencerca syariat tersebut. Maka kita orang yang beragama Islam dan dianugerahkan iman oleh Allah Azza wa Jalla, di saat menjumpai dan menemukan sesuatu yang mungkin asing atau berbeda dengan kita, jangan segera kita mencela, mencerca. Barakallahu fikum. Tetapi kita harus memunculkan pertanyaan, ada tuntunannya atau tidak? Ada syariatnya atau tidak? Mungkin belum sampai kepada diri kita. Karena kalau sampai kita mencela sebuah amalan, khawatir kita terjatuh di dalam perbuatan yang sangat-sangat besar. Apa itu? Menyebabkan kita kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Sangat-sangat mengerikan. Allah Azza wa Jalla bercerita tentang perilaku kaum munafikin di saat itu. Di saat mereka mencela individu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencerca para sahabat Nabi ridwanullah alim ajma'in. Tidak ada yang paling besar perutnya dari Nabi dan para sahabatnya, pengecut ketika bertemu lawan, padahal mereka adalah para jawara dan para punggawa, para pahlawan, siap segala-galanya, tapi ia mencela. Turunlah sebuah ayat yang menjelaskan perbuatan mereka. Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Qad kafartum la ta'tadiru, qad kafartum ba'da imanikum. Allah Azza wa Jalla mengatakan, katakan wahai Rasul Allah, apakah kepada Allah, kepada ayatnya, kepada Rasulnya, kalian mencela dan menghina? Tidak ada maaf buat kalian. Kalian telah kafir setelah imannya kalian, kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin, kita harus meluruskan keimanan kita. Bahwa sekecil apapun yang itu merupakan tuntunan dari agama Allah, tidak boleh kita remehkan pertama kali. Tidak boleh kita sepelekan. Apalagi kalau sampai kita mencela dan mencercanya, atau menjadi bahan guyonan, barakallahu fikum. Tidak boleh terjadi pada diri orang yang beriman. Berarti Harus serius. Iya. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengajarkan kita untuk serius di dalam mengkaji dan mendalami agama, di dalam mengamalkan tuntunan-tuntunan agama. Jangan sampai ada dari tuntunan agama yang kita sepelekan, atau yang kita anggap kecil, atau yang kita jadikan bahan main-mainan. Rahimani wa rahimakumullah. Ini kaitannya dengan sikap menyepelekan. Lebih besar lagi, kalau sampai ada ketidaksukaan pada diri kita terhadap sebuah tuntunan agama. Misalkan, maaf-maaf kalau melihat seorang wanita yang menutup semua auratnya. Dia tutupi. Karena itulah perintah agama. Allah Azza wa Jalla memuliakan wanita-wanita itu dengan mengatakan, waqarna fi buyutikunna. Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Berkarya dari rumah-rumah kalian. Mengeluarkan para pejuang-pejuang dari rumah-rumah kalian. Allah perintahkan para kaum wanita, barakallahu fikum. Waqarna, kalaupun dia keluar, dia harus menjaga segala-galanya. Ini adalah ketika kita menjumpai ada seorang wanita yang menutup sekujur tubuhnya, menjaga auratnya karena takut kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia katakan auratnya adalah buat suaminya. Wanita, aduhai betapa solehahnya. Kita sebagai lelaki melihat itu seperti ya ninja, muncul celaan, muncul cercaan. Sampai kemudian kita benci untuk mendapatkan wanita yang seperti itu. Sampai kemudian muncul pada diri kita ketidaksukaan terhadap wanita yang berpenampilan demikian. Sementara dia adalah wanita yang menjaga auratnya dalam rangka melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Maka kalau sampai muncul kebencian pada diri kita, itu akan menjadi penyebab kita kufur dari agama Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh terjadi pada diri kita, barakallahu fikum. Sekecil apapun dari tuntunan syariat, maka kita harus menghormatinya, memuliakan siapapun yang mengerjakannya. Kita harus hormati dia melaksanakan tuntunan dan bagian dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin yang saya hormati, kalau muncul kebencian pada diri kita, satu bagian dari agama, walaupun kita itu mengerjakan dan melaksanakannya, tetapi benci, ada ketidaksukaan, ini akan mempengaruhi pada iman yang ada pada diri kita. Di saat kita membuka kitab-kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, maka di dalamnya dimasukkan ada ketidaksukaan dan kebencian terhadap syariat Allah Azza wa Jalla, walaupun kita sedang mengerjakannya. Maka ini akan menyebabkan kekufuran pada diri kita, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Maka oleh karena itu, kita bersama-sama bahwa Allah Azza wa Jalla telah menyempurnakan agamanya untuk kemaslahatan hambanya. Tidak akan merendahkan, menghinakan, apalagi kalau memenjarakan. Kan sering kita itu senang kepada wanita yang beremansipasi. Kita dukung. Kita berikan, barakallahu fikum, ya, dukungan terhadap wanita-wanita yang berkarir di luar rumah. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Padahal sesungguhnya kita seorang lelaki harus bertanggung jawab dan punya kecemburuan yang tinggi Karena Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, tidak akan masuk ke dalam surga lelaki yang dayus, yang tidak punya kecemburuan barakallahu fikum. Istrinya dibiarkan disapa oleh siapapun juga. Anak perempuannya dibiarkan disapa oleh siapapun juga. Maka ini adalah ketidakcemburuan kita ini akan berdampak yang sangat mengerikan pada diri kita barakallahu fikum. Kita sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga harus menjadi orang yang punya kecemburuan yang tinggi terhadap agama Allah Azza wa Jalla, dan kita disuruh untuk cemburu kepada istri kita sendiri. Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu di saat itu mengancam istrinya, kalau sampai engkau keluar rumah, saya akan penggal batang lehermu. Didengar oleh sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Ucapan ini dilaporkan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa jawaban Nabi alaihi salatu wassalam? Inna Allah yagharu. Sesungguhnya Allah azza wa jalla, ana, kata Rasul, lebih cemburu daripadanya, dari dia. Allah azza wa jalla memiliki sifat cemburu, dan kecemburuan Allah bisa dilanggar keharaman-keharamannya. Allah azza wa jalla marah. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ini adalah sebuah gambar bahwa kita harus berbenah di dalam syariat. Kita jangan merasa puas barakallahu fikum dengan apa yang mungkin telah kita genggam dari bagian ilmu agama, tapi kita harus terus mencari, terus belajar, terus mencari bimbingan. Kita ingin selamat, menyelamatkan diri kita, dan ingin menyelamatkan istri dan anak kita. Bukankah itu yang dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai pesan besar? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, terus apa? Wa ahlikum nara. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, pelihara. Allah Azza wa Jalla yang berpesan. Karena di belakang hidup ini, sebelum masuk ke liang lahat, di sana ada kelulusan. Kelulusan itu dibahasakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan kata-kata husnul khatimah, penutupan hidup yang baik. Kegagalan dibahasakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan su'ul khatimah, tutupan yang jelek sebelum masuk ke liang lahat. Ada kelulusan barakallahu fikum. Untuk menuju kelulusan itu, ternyata harus kita berkarya yang terbaik di muka bumi ini. Apakah kita tega kalau kita lulus, lalu kemudian istri kita, kita biarkan tidak lulus? Anak-anak kita, kita biarkan? Tentu kita tidak akan pernah menerima itu semua. Karena ketika kita berhadapan dengan Allah, Allah akan tanya semuanya itu. Sebagai pemimpin akan ditanya, istrimu kemana engkau arahkan? Apa yang engkau bimbingkan? Kalau kita bersemangat untuk mencarikan buatnya nafkah duniawi, maka kita harus bersemangat untuk mencarikan buatnya keselamatan di akhirat kelak. Jangan dibalik. Jangan sampai terbalik. Dalam urusan akhirat, kita ogah-ogah. Kita enggak punya semangat untuk memberikan kepada istri dan anak-anak kita. Tetapi kaitannya dengan urusan duniawi, kita bersemangat untuk mewujudkan kemauan, keinginannya, cita-citanya. Kita dukung. Tetapi kaitannya dengan urusan akhirat, kita tidak memberikan perhatian yang besar kepadanya, ini kekurangan dan kepincangan yang harus kita rubah. Bukankah dunia ini akan berakhir? Apa yang kita tabungkan buat mereka akan berakhir pula. Semuanya akan berakhir. Akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sungguh seseorang lelaki, seorang suami yang bertanggung jawab adalah yang memperhatikan keselamatan istri dan anak-anaknya. Dia memperhatikan agama istri dan agama putra-putrinya. Dia menjaga dirinya. Dia melindungi istri dan anaknya. Ini lelaki yang benar-benar bertanggung jawab dengan pesan Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita berharap apa yang kita lakukan pada malam hari ini dan apa yang kita lakukan dalam ketaatan kepada Allah di saat kita berpisah bersama istri kita, bersama anak-anak kita, jangan sampai perpisahan itu hanya sebatas untuk mencari nafkah buat mereka. Tetapi ingat, ada doa-doa kita yang makbul yang harus kita ungkapkan kepada Allah. Kita mintakan buat istri dan anak-anak kita kepada Allah Azza wa Jalla yang terbaik buat kehidupan dunianya dan juga buat kehidupan akhiratnya. Maka oleh karena itu saya mengajak segenap diri saya sendiri pertama dan segenap saudaraku kaum muslim, mari kita jadi lelaki yang bertanggung jawab di dalam hidup ini. Kita benar-benar bersemangat mencarikan nafkah buat istri kita. Kita pisah dengan mereka untuk mencarikan nafkah. Ingat, di sana ada tugas yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla, yaitu menjaga, memelihara, melindungi keselamatan mereka di dunia dan di akhirat. Maka jikalau kita barakallahu fikum kemudian menyadari hal itu, setiap saat pesan istri kita, setiap saat pesan anak-anak kita, doakan mereka, berharap mereka menjadi yang akan membantu kita di saat kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ini adalah bagian dari tuntunan agama. Tidak boleh kita meremehkannya. Tidak boleh kita mengentengkannya. Apalagi kalau sampai membencinya. Sangat aneh jikalau ada seorang suami yang tidak suka terhadap istrinya yang taat kepada Allah. Aneh bin ajaib kalau ada seorang suami tidak suka anak laki dan putrinya menjadi lelaki yang lurus dalam beragama, wanita atau putri yang lurus di dalam beragama. Barakallahu fikum, tentunya kita sangat mengerti hal itu, bahwa apa yang kita cari sekarang ini berumur pendek. Apa yang kita pasang cita-cita buat anak-anak kita, mau jadi ini, jadi itu umurnya sangat pendek pula. Maka bercita-citalah besar di dalam hidup. Bagaimana bisa menyelamatkan diri untuk masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla dan juga bisa menarik istri kita, membawa istri dan anak-anak kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah cita-cita yang agung dan besar. Semoga dengan terus kajian demi kajian, ibadah demi ibadah, ketaatan demi ketaatan yang kita wujudkan di tempat ini dan juga di tempat yang lain, menjadi pembantu kita atau menjadi sebab turunnya bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbenah buat diri kita, membenahi istri kita dan anak-anak kita. Allahumma amin, Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan. Wallahu ta'ala alam bissawab.